ada yang tak kamu suka. Terlalu jauh engkau melihat. Coba rasakan yang ada di sekitarmu. Sesungguhnya dia ada di dekatmu, tapi kau tak pernah menyadari itu. Dia selalu menunggumu untuk nyatakan cinta. Sesungguhnya dia adalah diriku, lebih dari sekedar teman dekatmu. Berhentilah mencari, karena kau telah menemukannya. Dia mungkin bukan menyadari itu. Dia selalu menunggumu untuk nyatakan cinta. Sesungguhnya dia adalah diriku, lebih dari sekedar teman dekatmu. Berhentilah mencari, karena kau telah menemukannya. Hanya dia yang telah selalu menunggumu untuk nyatakan cinta. Sungguhnya dia adalah diriku, lebih dari sekedar teman.